إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وبعد باب الإمامة باب tentang masalah imam. قال رحمه الله هذا باب يذكر فيه آداب الإمام المأموم أو هذا باب يذكر فيه آداب الإمام والمأموم أيهما صحيح يذكر أو يذكر ها نعم بالتعليل dengan alasan karena enggak disebut pelakunya berarti yuzkar begitu maka naif fa'ilnya adab adab jamak bahwa mu'annas tudkar maka lebih tepat yadkur wa dhamir mustasirun fihi taqdiruhu huwa yarji' ila al mu'allif ila na'am lil mu'allif wa huwa al maqdisi rahimahullah. Bab ini atau ini adalah bab yang mu'allif al-Maqdisi menyebutkan adab al-imamul ma'mum. Hakala wallahu ta'ala a'lam. Hada babun yadkuru fihi adab al-imam wal-ma'mum. Wama yajib ala kullin minhuma. Wa yustahab na'am. Hada atafun di'ataf dari perkara yajib. Wama yajib, wama yustahab. Apa yang harus, apa yang dianjurkan. Dari adab al-imam dan ma'mum. وفيه بيان علاقة بعضهما ببعض. Kata Syekh Al-Bassam, bab ini atau ini adalah bab yang mu'alif menyebutkan padanya adab-adab imam dan makmum. Apa yang wajib ala kullin minhuma atas masing-masing dari keduanya, wa ma yustahab dan apa yang dianjurkan. Dan di dalamnya ada hubungan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Wal imamatu nizamun ilahiyyun yursyiduna Allah subhanahu wa ta'ala fihi 'amaliyan ila maqasid sunniyah. Imamah keimaman yang di salat berjamaah harus adanya imam, itu adalah aturan dari Allah, aturan ilahi. Yang yursyidun Allah, yang Allah membimbing kita subhanahu wa ta'ala padanya, secara amali, amalian, yani hal, yang yursyid amalian, mengajarkan secara amali, ila maqasida sunniyah, ila maqasida sunniyah, wa ahdaf samiyah, untuk tujuan-tujuan yang sunnah, dan tujuan-tujuan yang tinggi untuk maksud-maksud sunni dan tujuan-tujuan yang tinggi. Apa di antaranya? Min husnul ta'ah wal iqtida' bil quwwat fi mawatin al jihad wa min husnul nizam wat ta'biyah wat ta'bi'ah lil a'mal al askariyah والحركات الحربية أهداف سامية دي أنترانيا من للتبعيد من يمكن تبعيد يعني دي أنترانيا ملاتي حسن الطاعة قطعة والاقتداء بالقوات في مواطن الجهاد dan ngikut komando يعني perintah komandan di dalam tempat-tempat jihad. Wa min husnin nizam, agar bisa teratur dengan baik. Wa ta'bi'ah lil a'malil askariyah, sebagai persiapan untuk a'mal al askariyah, amalan-amalan ketentaraan. Kalian lihat, sebelum mereka membuat urusan baris berbaris, Islam sudah lebih dulu. Dengan salat jamaah. Sawu sufufakum. Dan latihan ketaatan pada komando. Allahu Akbar, semuanya ruku. Allahu Akbar, semuanya bangkit. Allahu Akbar, semuanya sujud. Fahadha di antara. Artinya bukan hanya ini. Ini di antara hikmah. Di antara ahdaf samiyah dari salat jamaah. Adalah melatih mereka sebagai persiapan amalan-amalan ketentaraan. Wal harakatul harbiyah atau gerakan-gerakan perang. Wa man ta'udu 'alal muwasah wal musawah, dan juga hikmah-hikmah lain, ahdaf-ahdaf lain dalam bentuk muwasah wal musawah. Muwasah kesamaan, musawah juga sama, kesetaraan. Dan ini juga penting sehingga di dalam Islam tidak beda orang kaya maupun orang miskin, darah biru ataupun darah merah, keturunan ningrat ataupun turunan orang biasa, apakah dia Quraisy atau bukan Quraisy, apakah dia dalam begini kedudukannya atau begitu kedudukannya, apakah dia pemimpin pemerintah ataupun rakyat jelata, kalau sudah salat di hadapan Allah sama. Semuanya berbaris dengan lurus. Tidak beda. Oh ini karena pemimpin agak maju dikit. Karena dia penguasa, pemerintah, karena dia kaya raya, maka dia agak depan. Yang kiri-kiri di belakang, tidak ada. Sama. Ini namanya musawah wal-musawah. Muasah wal-musawah. Haythu yaqifus saghir ma'al kabir. Wal-ghani ma'al faqir. Wal-syirif ma'al wadi'a. Di mana di sana berdiri dengan sama, apakah yang kecil maupun yang besar, apakah yang kaya ataupun yang miskin? Apakah yang mulia ataupun yang rendahan? Apakah turunan ningrat ataupun turunan orang biasa? Ila ghairi dhalik. Tentunya dipahami as-saghir wal-kabir jisman. Mengapa? Karena kalau sudah kita membahas tentang umur, ini dia masih kecil, ada aturan. Saf laki-laki dewasa di depan, saf perempuan di belakang, dan saf anak-anak di antara wanita dengan orang dewasa. Berarti tidak sama. Iya, tidak sama. Ini katanya sama, as-saghir ma'al kabir. Maksudnya orang yang kecil pendek dengan orang yang tinggi sama. Orang yang gemuk, orang yang kurus sama. Orang turunan kecil dengan orang yang turunan tinggi besar sama. Tidak berbeda, itu maknanya. As-saghir wal kabir. Al-aswad wal-abyad wal-ahmar. Berkulit merah, berkulit putih, berkulit hitam. Sama juga. Tidak berbeda. Ila ghairi dhalika min asrarin tafutul hasr. Dan lain-lainnya dari rahasia-rahasia hikmah. Yang tafutul hasru. Yang tidak mungkin bisa dikumpulkan. Tafutul hasr tidak mungkin bisa dikumpulkan seluruhnya. Sangat banyak hikmah-hikmah dari sholat jamaah. Tapi apa lagi yang saya ingat kalian selain apa yang sudah disebut? Faedah sholat berjamaah dengan satu imam. Hah? Katanya banyak tafutul hasr, masa nyebutkan satu aja tidak ada. Nah, kalian kalau sendirian dengan berjamaah, apa yang kalian rasakan? Lebih semangat mana? Bersama-sama. Itu juga faedah. Semangat. Apa lagi? Nah, cuma satu dari saya lagi. Kan dari kalian. Tafutul hasr. Kata beliau, sangat banyaknya sehingga tidak mampu untuk dikumpulkan semuanya di sini. Apa lagi? Kul. Kul ma badalak. Apa perlu dikasih PR? Kalian cari sebanyak-banyaknya. Hikmah-hikmah dari sholat jamaah. Beda dengan yang kemarin. Yang dihitung oleh Ibnu Hajar 27. Bukan itu. Kenapa? Kalau itu sholat berjamaah di masjid. Sehingga dihitung berjalannya ke masjid. Dihitung doanya ketika masuk masjid. Dihitung pula langkahnya. Dihitung silaturahminya. Bukan itu. Tetapi ketika kamu sholat berjamaah dengan satu imam, kamu mendapatkan sekian faedah. Naam, di samping yang sudah jelas yaitu pahala. Itu kan faedah pertama. Pahalanya dilipatkan. Tayyib. Apa lagi? Karena dengan satu imam akan terlatih komando ketika dalam jihad fisabilillah, ini disebutkan. Apalagi disebutkan kesamarataan. Orang kaya, orang miskin berbaris satu barisan. Masya Allah. Apalagi? Nah, kalian lebih semangat dengan sholat berjamaah. Apalagi? Nah, kalian yang bacanya kurang bisa mendengarkan dari imam yang bacanya bagus. Itu juga faedah. Hikmah. Wa hakadha. Tayyib. Ila ghairi dhalika min asrarin tafutul hasru wa sayahsur insyaallah tullab. Ha bi'idnillahi ta'ala. Hada wal maqsadul asma huwa ibadatillah. Afwan. Wa hada al maqsadul asma huwa ibadatullah ta'ala wal khudu'u baina yadayhi. Tetapi tujuan utama yang asma yang paling tingginya adalah ibadatullah. Dalam rangka ibadah pada Allah, tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini muqaddimah min asy-syarih, wahyu Syekh Abdullah Al-Bassam. Baik, ندخل في حديث الاول في هذا الباب. حديث الاول في هذا الباب وهو حديث الثاني والسبعون من اول كتاب او من اول هذا الكتاب. Dan merupakan hadis yang ke-72 kalau dihitung dari awal kitab Umdatul Ahkam. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwil Allah ra'sahu ra'sa himar wa yaj'al Allah suratahu surata himar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tidakkah dia takut siapa alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam, yang mengangkat kepalanya sebelum imam, an yuhawwil Allah, Allah akan rubah ra'sahu kepalanya menjadi ra'sa himar, menjadi kepala keledai, aw yaj'al Allah suratahu surata himar, atau Allah rubah bentuknya menjadi bentuk keledai. Gharib al-hadis, kalimat-kalimat yang asing dalam hadis ini. Pertama kalimat ama, tanpa ada tasdid, mukhaffafah. Bukan amma, tapi ama, sama dengan ala. Kalau Syaukani, berkata Syaukani, ama dengan mukhaffafah adalah harfus tiftah. Namanya harf istiftah, huruf pembuka. Wa asluha ma nafiyah, hukum asalnya ma nafiyah. Dakhalat alaiha hamzatul istifham, dimasuki padanya hamzah al istifham, hamzah yang merupakan adatul istifham, pertanyaan. A bermana apakah, ama apakah tidak, begitu. Wa hiya huna istifhamu taubih. Maka di sini adalah istiftah taubih, pembukaan sekaligus taubih. Wabbakhahu. Wabbakhahu wabbakh artinya menjelekkan. Tidakkah mereka takut? Tidakkah mereka takut? Yakhsha yakhaf. Sedangkan yakhsha maknanya yakhaf, takut. Wal ma'na fal yakhaf berarti maknanya hendaklah takut. Karena kalimat tadi kalau disebutkan terjemahannya letterlock, tidakkah dia takut kalau dia mengangkat kepalanya sebelum imam akan dirubah kepalanya menjadi kepala himar, jadi kepala keledai. Ini terjemahan harfian. Tetapi kalimat ama yakhsha tidak seperti itu maknanya. Tetapi langsung maknanya adalah falyakhaf, hendaklah takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam akan dirubah menjadi kepala keledai. Li'anna al-gharada, min al-istifhami huna al-ish'ar bin nahi. Karena tujuan dari pertanyaan A yang maknanya apakah, tujuannya adalah ish'ar bin nahi. Tujuannya adalah memberikan atau pemberitahuan agar mereka merasa bahwa ini dilarang. Mengangkat kepala sebelum imam itu dilarang. Maka tidakkah dia takut? Maksudnya takutlah. Maksudnya takutlah. Yani an-nahi an raf'ir ra'si qabla al-imam. Yani hendaklah mereka merasakan larangan untuk mengangkat kepala sebelum imam. Dan tidak akan mereka khawatir. Jadi takutlah. Kalau mengangkat kepala sebelum imam, akan dirubah kepalanya menjadi kepala keledai. Atau bentuknya dirubah menjadi bentuk keledai. Hada, wallahu ta'ala a'lam. Al-manal ijmali, maknanya secara ringkas. Innama ju'ilal imamu fis salati liyuqtada bihi. Sesungguhnya dijadikan imam di dalam salat, liyuqtada bih, agar diikuti. Untuk apa adanya imam kalau enggak diikuti? Isil faedah. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Kama qala fi riwayah. Nanti akan datang riwayatnya insyaAllah. Pada hadis setelah ini. Sesungguhnya dijadikan imam di dalam sholat untuk ditaati, untuk diikuti. Wa yu'tam bih. Bihaitu taqa tanakulatil ma'mum pada tanakulatih. Di mana terjadinya perpindahan keadaan. Sudah kita terjemahkan gerakan saja ya. Di mana gerakan makmum adalah setelah gerakan imam. Walaupun itu bukan terjemahan. Tetapi penjelasan. Terjemahannya tanakul, yakni berpindah dari berdiri ke ruku. Dari ruku ke berdiri lagi. Dari berdiri ke sujud. Itu namanya tanakulat. Dari kata nakal, perpindahan. Tanakal ya tanakal. Bihaitsu taqa tanaqqulatul imam, di mana terjadi al-ma'mum, di mana terjadinya perpindahan keadaan dari satu posisi ke posisi lain. Itu kan panjang. Maka saya ringkas saja dengan gerakan. Di mana terjadinya gerakan ma'mum itu ba'da tanaqqulati, setelah gerakan imam. Wa bihadza tatahaqqaq al-mutaba'ah, dengan itu terjadilah mutaba'ah. Nah, mafhum yang namanya ittiba' lughawiyan adalah mengikuti setelah matbu' melakukan. Setelah yang diikutinya melakukan. Kalau yang diikuti tidak melakukan, kamu melakukan, itu bukan ittiba', tetapi ibtida'. Bukan ittiba', tetapi ibtida', mengada-adakan kebidaahan. Taib, dia melakukan, tetapi setelah kamu, berarti kamu bukan ngikuti. Kalau ngikuti itu dia dulu, kamu di belakangnya. Itu baru ngikuti. Fahakatal maksud. Bihada tatahakkakal mutaba'a fa'idha sabakahul ma'mum. Maka kalau ma'mum mendahului, fatat al maqasid al matlubah. Maka akan hilanglah tujuan yang dikehendaki. Yaitu mengikuti imam. Lidza jaa hadzal wa'idus syadid, oleh karena itu datanglah ancaman yang keras ini. Ala man yarfa' ra'sahu qabla imamih, atas mereka-mereka yang mengangkat kepalanya sebelum imamnya. Bi an yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar, yaitu diancam Allah akan jadikan kepalanya menjadi keledai. Aw yaj'al suratahu surata himar, atau dirubah bentuknya menjadi bentuk keledai. Bihaitsu yamsakh ra'sahu min ahsani suratin ila aqbahi surah. Di mana akan dirubah maskhun, itu merubah bentuk. Hadis tentang tanda-tanda hari kiamat disebutkan akan terjadi di akhir zaman maskhun wa qadhfun. Nah, Maskhun perubahan bentuk, khadfun turunnya batu, dan tenggelam dalam bumi. Wallahu ta'ala a'lam. Di antaranya masakh, perubahan bentuk. Walaupun simpang siur berita yang dibikin-bikin oleh Hizbiyin, sebagiannya dusta, bahkan sebagian besarnya, tetapi mungkin saja benar-benar terjadi. Karena sudah diberitakan di dalam ayat dan hadis akan terjadinya maskhun, perubahan bentuk sebagai azab. Ada mereka mengirimkan, diedarkan dari WA ke WA, dari grup ke grup, orang yang begini bentuknya kayak anjing, bentuknya kayak babi, bentuknya kayak segala macam. Sebagiannya dusta, mereka bikin-bikin sendiri dengan permainan-permainan mereka. Tetapi kalaupun terjadi, kita tidak heran. Karena memang akan datang azab dalam bentuk maskhun. Akan datang azab dalam bentuk maskhun. Di antaranya terhadap mereka-mereka yang mendahului imam. Yuhawwilallah ra'sahu ra'sahimah. Atau yaj'alallahu suratahu suratahimah. Dirubah dari ahsani surah, dari sebaik-baik bentuk kepada sejelek-jelek bentuk. Allah ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Fi ahsani takwin. Jazaan li hadzal 'udh alladhi hasala minhu, sebagai balasan bagi anggota badan tersebut yang padanya terjadi pelanggaran. Yaitu ar-rafa', mengangkat kepalanya, maka kepalanya dirubah. Wal ikhlal bis-shalah, dan merusak salatnya. Maka yang dibalas oleh Allah perubahan bentuk kepalanya. Wal jazaa'u min jinsil 'amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Perbuatannya perbuatan jelek diganti menjadi bentuk yang jelek. Perbuatannya perbuatan dungu, maka dirubah kepalanya menjadi kepala binatang yang dungu. Itu keledai. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Demikian pula karena terjadinya kesalahan atau penyelisihan pada kepalanya, maka kepalanya dirubah. Ini barakallahu fikum, al-jazaa'u min jinsil amal. Di mana sisi dungunya orang yang mengangkat imam, mengangkat kepalanya sebelum imam? Di sisi kedunguannya di mana? Bagaimanapun juga engkau mendahului imam, tetap engkau akan salam bersama imam. Enggak mungkin bisa duluan imam. Terus ngapain? Kok buru-buru ngangkat, buru-buru sujud? Apa untungnya? Berarti dungu. Dan binatang yang sering diumpamakan dengan kedunguan adalah keledai. Tapi ikhtilaf ulama fi sabaqi. Sekarang persisian para ulama dalam masalah as-sabaqiyah. Qala ittafaqa al-ulama 'ala tahrimi musabaqati al-ma'mum lil-imam li hadha al-wa'id asy-syadid. Bahwa para ulama sepakat haramnya mendahului si makmum kepada al-imam. Karena ancaman yang keras ini. Berarti para ulama tidak ada perselisihan tentang haramnya mendahului imam. Walakin ikhtalafu fi butlani salatih. Tetapi mereka berselisih tentang batalkah salatnya. Kemarin sudah disinggung pada bab sebelumnya. Ya, ini bagaimana kalau mereka melanggar dalam masalah berjamaah atau dalam masalah shofnya. Tapi kan lain, Ustaz. Memang lain. Tetapi sama dari satu sisi. Yaitu dia kesalahan pada masalah sholat jamaahnya, bukan pada rukun-rukun sholatnya. Kalau rukun-rukun sholatnya benar, berdiri, ruku, istidal, sujud, ila akhiri, bacaan juga selesai. Tetapi aturan berjamaah diselisihi. Yang kemarin, aturan berjamaah, dia sholat sendirian. Yang kedua, dia sholat harusnya di sebelah kanan sendirian, dia sebelah kiri. Padahal sudah disuruh dengan perintah, artinya harus. Dan dilarang sendirian dengan keras juga, artinya haram. Kalau ternyata dia menyengaja di kiri, padahal di kanannya dalam keadaan ada tempat, apa kemarin kesimpulannya? Batal apa enggak batal sholatnya? Tidak batal sholatnya. Kalaupun itu dianggap sebagai rukun sholat jamaah, ya sholat jamaahnya. Artinya dia seperti sholat sendiri. Tapi sholatnya sah. Demikian pula masalah dia mendahului imam. Apakah sholatnya yang batal? Qalu, para ulama berkata, jumhur, ana la tubtil. Oh, sholatnya tidak batal. Artinya yang rusak hanya sholat jamaahnya dia. Artinya akan-akan dia sholat sendirian karena tidak mengikuti imam. Qala al-imamu Ahmad fi risalatih, laisa liman sabaqa al-imamu salah. Tetapi Imam Ahmad berkata dalam risalahnya, tidak ada bagi orang yang mendahului imam salat. Ini tidak ada salat bagi yang mendahului imam. Terkesan dari pendapat Imam Ahmad bahwa salatnya pun tidak sah. Taibu ashabul imam yaqulun. Adapun pengikut-pengikutnya beliau, pengikut imam berkata, man sabaqa imamahu biruknin karuku'in au sujudin fa'alaihi an yarja' liatia bihi ba'dal imam. Barang siapa yang mendahului imamnya dengan satu rukun atau salah satu rukun dari rukun-rukun salat, seperti rukuknya atau sujudnya, maka atasnya untuk kembali. Kembali pada posisi sebelumnya. Untuk apa kembali pada posisi sebelumnya? Liatia bihi ba'dal imam. Agar dia mengerjakannya setelah imam. Misalnya dia mendahului imam, rukuk. Imam belum rukuk. Bangun lagi. Bangun lagi dan tunggu sampai imam rukuk, baru ikut rukuk. Fa'in lam yaf'al amdan. Kalau dia tidak melakukannya dengan sengaja, hatta lahiqahul imam fi, sampai imam ikut atau sampai imam mengejar apa yang dilakukan, batalat salatuhu, maka batal salatnya. Baik, ini pendapat siapa? Nah, Imam Ahmad dan pengikut-pengikutnya. Artinya para ulama dari madhabnya. Wassahihu ma dzakarahu fi risalah min anna mujarrad as-sabq amdan yubtilu as-shalah wa huwa ikhtiyaru Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, karena al-wa'id yaqtadi an-nahy wa an-nahy yaqtadi al-fasad. Yang benar adalah apa yang disebutkan dalam risalah bahwa hanya mendahului imam secara sengaja batal sholatnya. Dan itu pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Karena al-wa'id yaqtadi an-nahy. Karena ancaman merupakan larangan. Kalau larangan, yaqtadi al-fasad. Kaidah apa usul? Qawaid fiqhiyah atau usul fiqhiyah? Hah? Usul? Yaqtadi al-fasad. Itu merupakan larangan. Kalau larangan, konsekuensinya akan rusak. Akan batal dan tidak sah. Sahih hadil illah? Apa illat ini kalian dukung? Enam. Wallahu ta'ala alam, jumhur menjawab. Naam, kaidah itu benar. Wa'id yaqtadi an-nahy wa an-nahy yaqtadi al-fasad. Tetapi karena yang dilanggar adalah salat jamaahnya, maka fasadu salatil jamaah. Yang fasad adalah salat jamaahnya. Wallahu ta'ala alam. Al-istinbatat min al-hadith. Tahrim raf'i ar-ra'si fi sujudi قبل الإمام الوعيد فيه دل على منعه إذ لا وعيد إلا على محرم وقد أوعد عليه بالمسخ وهو من أشد العقوبات. الاستنباطات من الحديث. Apa-apa yang disimpulkan, yang diistinbat dari hadis ini. Pertama, tahrimu raf'ir ra'si. Haramnya mengangkat kepala dari sujud sebelum imam. Tentunya tidak hanya itu, termasuk di dalamnya yang sejenisnya, mengangkat kepala dari ruku' sebelum imam. Demikian pula bukan mengangkat, menurunkan kepalanya ke sujud sebelum imam, ila akhirnya. Enam. idla wa'ida illa ala muharram. Karena tidak ada ancaman seperti itu kecuali pada yang haram. Kalau diancam berarti haram. Waqad au'ada alaihi bil masakh. Diancam dengan ancaman perubahan bentuk. Wa huwa min ashaddil uqubah. Dan itu adalah ashaddil uqubah. Nah, hanya saja beliau tidak menyebutkan yang lainnya kecuali di poin kedua. Yalhaq bidzalika musabaqatul imam. Terkena pula larangan seperti itu pada semua musabaqatul imam. Apakah yang mengangkat dari ruku, apakah yang menurunkan kepalanya dari berdiri sebelum imam, maka semuanya terancam dengan ancaman yang sama. Dan kita akan baca insyaAllah pada pertemuan berikutnya biidznillahi ta'ala.